Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Saya melihat Anda sudah siap duduk santai dan coba lihat rekan saya di seberang sana. Ya, saya lagi memastikan catatan saya lengkap ini. Sedang sibuk mencatat dengan latar belakang papan tulis yang penuh dengan diagram arsitektur sistem. Terus ada tumpukan sticky notes warna-warni juga. Visualisasi kerja yang sangat kental. Betul sekali. Dan itu memberi kita petunjuk besar tentang apa yang akan kita bedah hari ini. Sesi kita kali ini akan membawa kita kembali ke masa lalu sebentar. Ke era awal revolusi perangkat lunak ya? Tepat. Tepatnya ke pertengahan tahun 2000-an. Coba Anda bayangkan suasana di sebuah resort ski di Snowbird, Utah saat itu. Itu bukan ruang rapat korporat yang dingin dan formal, kan? Nggak sama sekali. Saat itu gerakan Agile baru saja lahir. Dan percayalah, suasananya adalah sebuah gerakan pemberontakan yang sesungguhnya. Bau bensin, keringat, dan frustrasi murni. Persis. Dari sekelompok pengembang yang sudah sangat muak dengan birokrasi waterfall. Anda tahu kan, sistem tradisional di mana perangkat lunak dibangun dengan sangat kaku. Seolah-olah mereka sedang merancang sebuah gedung pencakar langit. Lengkap dengan tumpukan dokumen tebal yang sejujurnya nggak pernah dibaca siapapun. Benar. Dan realitas pahit yang kita lihat hari ini sungguh ironis. Sangat ironis. Dua dekade setelah pertemuan bersejarah di Utah itu, coba Anda lihat sekeliling industri saat ini. Banyak yang mengaku sudah agile ya. Banyak sekali perusahaan yang dengan bangga menepuk dada karena merasa telah melakukan scrum dengan sempurna. Semuanya terlihat sesuai buku panduan. Mereka melakukan stand-up setiap jam 9 pagi. Presisi 15 menit, tidak lebih tidak kurang. Ada sprint 2 mingguan yang jadwalnya rapi, terus ada scrum master yang punya deretan sertifikasi elit. Tapi kalau kita intip di balik semua sertifikat itu, di balik grafik burn down yang terlihat cantik itu, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya bergerak sangat-sangat lambat. Untuk merilis satu fitur sederhana saja, butuh waktu berbulan-bulan. Betul. Para engineer di dalamnya mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan inovasi yang seharusnya menjadi napas perusahaan pada dasarnya sudah mati suri. Nah, itulah mengapa kita berkumpul di sini hari ini. Misi kita di eksplorasi mendalam kali ini diambil langsung dari sumber yang sangat tajam, utamanya dari bab 52, Agile, Scrum, dan Beyond. Bab yang sangat provokatif? Sangat. Kita akan membongkar sebuah ironi besar tentang bagaimana Agile pada akhirnya dibunuh oleh kesuksesannya sendiri. Ia diindustrialisasi menjadi sekedar ritual kosong. Mengubah esensi transformatif menjadi Agile sebatas selembar checklist melakukan Agile. Tapi tenang saja, kita nggak akan berhenti di meratapi masalahnya. Untuk Anda yang mendengarkan, misi kita adalah menemukan cara merancang proses adaptif yang sesungguhnya. Proses yang bisa bernafas dan bekerja untuk organisasi engineering modern Anda. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita menunjuk pada satu kesalahpahaman fatal sebagai akar masalahnya. Pertanyaannya, mengapa kita nggak bisa menyamakan proses pembuatan perangkat lunak dengan konstruksi bangunan pencakar langit? Jawabannya sederhana, karena di dunia perangkat lunak, perubahan adalah norma dasar, bukan pengecualian. Nggak seperti semen yang sudah kering ya? Tepat. Kalau Anda sedang membangun gedung fisik, mengubah fondasi di saat atap sudah mulai dipasang, itu adalah bencana finansial. Anda butuh cetak biru yang kaku di awal. Tapi di software kan beda. Sangat beda. Anda baru akan benar-benar tahu apa yang diinginkan pengguna setelah mereka melihat dan menyentuh produknya secara langsung. Jadi cetak biru yang kaku justru berbahaya? Betul. Inti sebenarnya dari filosofi Agile itu sangat sederhana, yang sayangnya seringkali tertutup oleh tumpukan framework komersial yang rumit. Lalu apa inti sebenarnya menurut sumber kita? Agile hanyalah kumpulan praktik untuk memperpendek loop umpan balik. Itu saja. Tunggu. Memperpendek loop umpan balik. Bisa tolong berikan contoh konkret bagaimana praktik-praktik yang sering kita dengar ini berfungsi mempersingkat umpan balik tersebut? Tentu. Mari kita lihat ritual yang paling umum, yaitu sprint. Yang biasanya 2 mingguan itu? Benar. Mengapa kita membagi kerja dalam siklus 2 mingguan? Tujuannya murni supaya kita bisa mendapat umpan balik dari pengguna setiap 2 minggu. Daripada menunggu 6 bulan saat produk baru dirilis, ya? Persis. Lalu, mengapa ada daily stand-up? Bukan untuk absen harian. Oh, banyak yang salah paham di sini. Banyak sekali. Stand-up itu untuk mendapat umpan balik dari rekan satu tim setiap 24 jam. Terus, bagaimana dengan sisi teknisnya? kayak CI/CD. Nah, continuous integration dan continuous delivery itu ada agar sistem kita sendiri bisa memberitahu kita tentang kualitas kode. Dalam hitungan menit atau jam? Ya, pakem dari sumber kita sangat jelas. Jika ritual yang Anda lakukan setiap hari di kantor nggak memperpendek loop umpan balik, ini Anda pada dasarnya hanya melakukan tarian tanpa musik. Tarian tanpa musik, itu metafora yang sangat pas untuk rutinitas kosong. Sibuk bergerak, tapi nggak ada ritmenya sama sekali. Dan kalau kita tarik kembali ke akarnya, ke manifesto Agile yang asli, ada 4 nilai utama yang seringkali disalahartikan. Ya, yang soal prioritas nilai itu. Manifesto itu menyatakan, individu dan interaksi di atas proses dan talat. Perangkat lunak yang berfungsi di atas dokumentasi komprehensif. Kolaborasi dengan pelanggan di atas negosiasi kontrak. Dan terakhir, merespons perubahan di atas sekedar mengikuti rencana. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang merenungkan proses di tim Anda sendiri, ini penting. Sumber kita menegaskan bahwa Agile sama sekali nggak menyuruh kita membuang dokumen atau menghapus proses. Atau bekerja tanpa rencana sama sekali. Ini murni soal prioritas. Sisi kiri harus lebih diutamakan dari sisi kanan. Betul. Sebuah organisasi mulai tersesat, mulai menari tanpa musik tadi, ketika proses berubah menjadi tuan yang harus dilayani. Dan rencana menjadi sangat kaku hingga tim nggak punya ruang untuk bernafas. Yang menakjubkan di sini adalah betapa mudahnya orang-orang mencampuradukan filosofi dengan alat. Maksudnya antara Agile dan Scrum. Tepat. Kita harus menarik garis pembatas yang tegas. Agile adalah sebuah filosofi kerja, ia sama sekali tidak sama dengan Scrum, yang merupakan sebuah kerangka kerja atau sekedar alat. Berarti Scrum itu alat pendukungnya saja? Ibaratnya Scrum ini seperti sebuah palu. Di tangan pengrajin yang tepat, palu itu bisa dipakai untuk membangun rumah kayu yang indah. Tapi palu yang sama bisa untuk merusak juga? Betul, ia bisa dipakai untuk menghancurkan kaca jendela rumah itu. Anda bisa menjalankan semua aturan Scrum dengan presisi 100%, tanpa menjadi agile sedikitpun. Wow, itu klaim yang lumayan berani dari sumber kita. Bagaimana mungkin sistem seperti Scrum yang dirancang untuk efisiensi malah bisa menghancurkan produk? Ada banyak contoh nyatanya. Adakah contoh bagaimana palu ini salah diayunkan? Sumber kita membedahnya ke dalam beberapa mode kegagalan klasik Scrum. Ini kayak cerita horor yang sangat lazim di dunia tech. Mari kita dengar cerita horor pertama. Kegagalan pertama adalah apa yang disebut sebagai sprint theater. Atau theater sprint? Theater berarti cuma pura-pura sibuk. Anda pasti familiar dengan situasinya. Di permukaan, semua terlihat produktif. Papan tiket digital penuh dengan kartu yang bergeser rapi dari kolom to do ke done. Grafiknya turun dengan kemiringan yang sempurna. Tapi begitu akhir sprint tiba dan saatnya peninjauan, tidak ada satupun perangkat lunak yang benar-benar bisa didemokan ke pengguna. Kenapa bisa begitu? Padahal tiketnya statusnya selesai semua. Karena proses rilis ke pasar masih butuh waktu berminggu-minggu. Atau definisi kata selesai di tim itu hanyalah kodenya sudah selesai saya ketik. Oh, bukan berarti kodenya sudah berjalan di server dan memberi nilai bagi pengguna? Tepat sekali. Itu hanya teater. Jadi metriknya terlihat hijau semua di laporan, tapi realitas produknya jalan di tempat. Uang erat dengan jebakan kedua. Obsesi pada velocity atau kecepatan timnya. Ya. Anda pernah dengar hukum Goodhart? Kasarnya begini kan, ketika sebuah ukuran atau metrik menjadi target itu sendiri, ia otomatis berhenti menjadi ukuran yang baik. Persis. Mari kita lihat story point di dalam Scrum. Yang awalnya diciptakan murni sebagai alat estimasi internal bagi tim. Untuk mengukur kapasitas mereka sendiri. Tapi tiba-tiba alat estimasi ini dibajak oleh pihak manajemen menjadi metrik performa individu. Dampaknya pasti sangat destruktif. Sangat. Ketika manajemen mulai bertanya kenapa velocity tim turun dari 40 poin ke 30 poin, tim secara alamiah akan mulai bermain curang. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan menggelembungkan poin untuk tugas-tugas yang sebenarnya kecil, biar secara metrik terlihat lebih produktif. Dan yang paling parah, mereka mengorbankan kualitas. Betul, utang teknis dibiarkan menumpuk karena yang terpenting target angkanya tercapai minggu ini. Ujung-ujungnya, tim berubah menjadi apa yang sumber kita sebut sebagai feature factory, sebuah pabrik fitur. Mereka terdegradasi menjadi sekedar jalur perakitan otomatis untuk memproduksi fitur baru tanpa henti. Kayak pabrik sosis. Nggak punya waktu untuk melihat ke belakang, memperbaiki arsitektur, atau sekedar bertanya, pengguna benar-benar butuh fitur ini nggak sih? Dan di tengah kekacauan ini, peran Scrum Master menyusut jadi sekedar polisi proses. Mereka berkeliling memastikan semua orang datang ke rapat tepat waktu. Mengecek apakah semua kolom di aplikasi sudah diisi tanpa punya rasa kepemilikan terhadap nilai produknya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita melangkah lebih jauh dan bicara tentang pengskalaan atau scaling organisasi. Ini adalah tantangan yang ditakuti banyak perusahaan. Katakanlah Anda punya satu tim kecil yang cerdas, menjalankan agile dengan sangat baik. Semuanya harmonis. Ya, satu tim yang solid. Tapi begitu perusahaan Anda sukses dan membesar menjadi 10 atau 20 tim, boom, semuanya tiba-tiba hancur berantakan. Ritme yang tadinya cepat menjadi melambat secara eksponensial. Mengapa proses yang sama persis nggak bisa diterapkan begitu saja ketika jumlah orangnya bertambah? Jawabannya bersembunyi di balik satu kata, ketergantungan. Seringkali perusahaan panik melihat kelambatan ini kan? Betul, dan mereka mencoba mengatasi masalah scaling ini dengan membeli framework komersial yang mahal. Seperti SAFe atau LESS. Namun mari kita perjelas. Dalam banyak kasus, kerangka kerja skala besar ini hanyalah lapisan birokrasi tradisional yang diberi stiker tulisan Agile. Mereka menambah lapisan manajemen dan rapat masif. Pada dasarnya malah memperlambat segalanya. Untuk memahami akar masalah penskalaan, kita harus melihat kembali pada hukum Conway. Hukum Conway. Oke, untuk Anda dan saya yang mungkin butuh versi lebih sederhana, ini kasarnya seperti apa? Apakah ini berarti cara kita ngobrol di kantor menentukan bentuk produk kita? Kurang lebih seperti itu. Secara formal, hukum Conway menyatakan bahwa arsitektur perangkat lunak Anda pada akhirnya akan selalu mencerminkan struktur komunikasi organisasi Anda. Jadi kalau struktur timnya terkotak-kotak dan penuh birokrasi, maka kode perangkat lunak yang dihasilkan juga akan terkotak-kotak dan sulit diintegrasikan. Supaya Anda lebih terbayang, sumber kita memberikan satu studi kasus yang sangat relevan tentang perusahaan bernama Cloud Retail. Perusahaan dengan sekitar 80 engineer. Mereka merekrut orang-orang pintar, merasa sudah mengikuti panduan Agile, tapi pergerakan mereka macet total. Rilis fitur baru sangat lambat. Di mana letak kesalahan mereka? Masalah utama Cloud Retail adalah mereka terjebak dalam pembagian tim berbasis lapisan teknis. Oh, pemisahan secara horizontal ya? Iya, mereka punya tim UI khusus antarmuka, tim API di tengah, tim database, dan tim infrastruktur. Jadi, apa yang terjadi kalau manajer produk minta satu fitur sederhana, misal tambah tombol bayar dengan e-wallet? Fitur tunggal itu tiba-tiba butuh rapat koordinasi dari keempat tim tersebut. Tim UI nggak bisa jalan sebelum tim API membuat jalurnya. Tim API harus menunggu tim database mengubah skemanya. Ini pelanggaran klasik terhadap hukum Conway. Mereka memaksa kode untuk terintegrasi dengan mulus. Padahal, tim mereka secara struktural terfragmentasi. Dan saling menunggu satu sama lain. Lalu, bagaimana mereka keluar dari neraka koordinasi itu? Sumber kita menjelaskan, mereka merombak perusahaan dengan konsep tim topologis. Konsep yang brilian untuk menyelamatkan mereka dari kelumpuhan. Bagaimana konsep ini bekerja secara spesifik? Alih-alih mempertahankan tim horizontal, mereka mengubahnya menjadi tim vertikal yang disebut Stream Aligned Team. Tim berbasis aliran bisnis atau domain pengguna ya? Misalnya, tim pembayaran dan tim katalog. Rahasianya ada pada otonomi. Berarti di dalam tim pembayaran itu sudah ada ahli antarmuka, pembuat API, dan pakar database? Semua duduk di tim yang sama. Mereka bisa membangun fitur bayar dengan e-wallet dari awal sampai akhir secara mandiri. Tanpa harus melempar tiket pekerjaan ke departemen lain. Masuk akal. Tapi bukankah itu berarti setiap tim sekarang harus pusing memikirkan infrastruktur server sendiri? Tim topologis masuk. Untuk mencegah beban itu, perusahaan membentuk satu platform tim. Platform tim ini fungsinya melayani tim internal ya? Betul. Mereka menyediakan infrastruktur dasar dan alat deployment secara swalayan atau self-service. Dampaknya pasti luar biasa. Sangat luar biasa. Karena ketergantungan antar tim dipotong habis, rilis yang tadinya sebulan sekali berubah jadi mingguan, bahkan harian. Intinya, perbaiki dulu struktur komunikasi timnya, baru proses softwarenya bisa berlari kencang. Betul sekali. Tapi bagaimana dengan pekerjaan harian mereka? Sumber kita menarik fakta bahwa Scrum dengan perencanaannya itu nggak selamanya cocok untuk semua tim. Terutama untuk tim yang pekerjaannya sangat reaktif. Seperti tim penanganan bug harian atau dukungan pelanggan, di mana prioritas pagi bisa berubah total di siang hari. Disinilah Kanban masuk sebagai alternatif. Berbeda dengan Scrum yang mengunci pekerjaan dalam kotak waktu 2 mingguan, Kanban berfokus pada aliran kerja berkelanjutan. Dan konsep paling krusial di Kanban adalah membatasi work in process atau WIP. Batasan WIP ini penting untuk dipahami. Bayangkan Anda di dapur sebuah restoran sibuk. Kalau koki mencoba memasak 20 hidangan berbeda pada detik yang sama, ujung-ujungnya semua makanan gosong atau matang terlalu lama. Jauh lebih efisien fokus menyelesaikan 5 hidangan dengan sempurna, menyajikannya, lalu mengambil 5 pesanan berikutnya. Itulah WIP limit. Ia menghentikan kebiasaan buruk tim yang suka memulai banyak hal tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Dan bicara soal aliran kerja yang cepat, kita nggak bisa mengabaikan DevOps dan Continuous Delivery atau CD. Jika metode Agile Aikanban tadi berfokus memperpendek loop umpan balik antar manusia, DevOps dan CD hadir untuk memperpendek loop sistem. Jalur otomatisasi ini mengubah proses manual menjadi barisan kode ya? Pengujian integrasi kode hingga rilis ke server berjalan mulus secara otomatis. Ini menghancurkan tembok pemisah antara divisi pengembang yang mau merilis fitur dan divisi operasi yang begadang menjaga sistem agar nggak tumbang. Sangat revolusioner. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita nggak boleh terobsesi pada story points atau kecepatan metrik palsu, bagaimana kita benar-benar mengukur kesuksesan organisasi engineering? Sumber kita mengarahkan pada standar industri yang lebih bermakna, yaitu Matrix DORA. DevOps Research and Assessment, ya. Alih-alih mengukur seberapa sibuk seseorang, DORA mengukur hasil akhir. Ada 4 metrik utama. Pertama, deployment frequency. Seberapa sering kode Anda sampai ke tangan pengguna? Kedua, lead time for changes. Waktu dari engineer menyimpan kode hingga aktif di sistem. Ketiga, mean time to recovery atau MTTR. Seberapa cepat tim Anda memulihkan sistem yang mati. Dan keempat, change failure rate atau CFR. Berapa persen rilis yang menyebabkan error? Yang penting ditekankan, metrik ini harus digunakan layaknya dashboard kesehatan untuk memicu pertanyaan diagnostik. Bukan untuk menghukum tim, kan? Kalau angka kegagalan rilis meroket, diskusi yang sehat bukan mencari siapa yang dipecat. Tapi bertanya, apa yang berubah di sistem kita? Metrik ini bukan sekutu kepatuhan buta. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semua perdebatan proses ini sebenarnya manifestasi dari ketegangan abadi di perusahaan teknologi. Yaitu pertarungan antara logika produk dan logika teknik. Ya, ketegangan klasik. Logika produk selalu mendesak soal kecepatan. Mereka ingin merilis fitur baru untuk mengalahkan kompetitor. Sementara logika teknik akan selalu jadi pihak yang menarik rem, berteriak soal kualitas kode dan utang teknis. Konflik ini wajar. Solusi dari sumber kita sangat mencerahkan. Kuncinya adalah transparansi absolut dan dialog berbasis data. Berhenti berdebat menggunakan emosi. Buat dampak utang teknis itu terlihat secara finansial atau waktu. Jika logika teknik merasa kodenya berantakan, terjemahkan ke bahasa logika produk. Misalnya, fitur ini butuh 3 minggu karena utang teknis. Sangat krusial menjadikan proses kerja sebagai wadah resmi untuk dialog tersebut. Kalau tidak, Anda akan jatuh ke dalam anti-pattern proses. Kebiasaan beracun yang menguras energi. Contoh nyata, stand-up marathon. Rapat pagi yang jadi sesi 45 menit tanpa sinkronisasi nyata. Atau retrospektif tanpa aksi nyata. Tim berdebat berjam-jam, tapi minggu depan masalahnya muncul lagi. Dan yang paling menguras jiwa, Jira-driven engineering. Pembuat kode habis waktunya cuma untuk mengisi kolom wajib di aplikasi manajemen tugas. Daripada merancang solusi teknis yang elegan, nah, mengapa pemahaman tentang Agile, Conway, dan DORA ini penting secara strategis bagi perusahaan Anda? Karena proses bukanlah sekedar dokumen. Proses adalah tuas strategis. Proses yang buruk, birokrasi yang mencekik, itu otomatis akan mengusir bakat engineering terbaik. Orang pintar nggak suka diborgol aturan yang nggak masuk akal. Mereka kelelahan bertarung melawan proses internal hanya untuk merilis atau baris kode. Sebaliknya, proses yang baik akan jadi magnet mempertahankan talenta luar biasa. Dan melindungi perusahaan dari risiko fundamental. Ini yang disebut shift left, menggeser keamanan dan pengujian seawal mungkin. Keamanan menyatu dalam denyut nadi harian tim. Ini membawa kita pada kesimpulan inti yang sangat bertenaga dari sumber kita hari ini. Terlepas dari metodologi yang tren di kantor Anda, tujuan akhirnya bukanlah untuk mendapat stempel kami sudah agile. Tujuan utamanya adalah membangun organisasi yang tangguh terhadap perubahan pasar, efektif mengantarkan nilai, dan merawat kapasitas mental manusianya. Agar tidak terbakar habis oleh birokrasi. ada kutipan luar biasa dari sumber kita. Agile bukanlah sesuatu yang Anda lakukan, agile adalah sesuatu yang Anda jadikan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan saya ingin memberikan eksperimen ini sebagai tantangan untuk Anda yang mendengarkan. Silakan, tantangan seperti apa? Coba bayangkan, jika besok pagi, semua aturan proses, kerangka kerja kaku, dan ritual meeting wajib di tim Anda dihapus total tanpa sisa. Hilang begitu saja? Interaksi alami seperti apa yang akan tetap Anda inisiatifkan karena terbukti memberi nilai nyata? Dan rutinitas mana yang hilangnya tidak akan pernah Anda rindukan? Wow, pertanyaan reflektif yang sangat tajam untuk menyambut hari kerja esok. Jawaban itu akan memberitahu Anda di mana letak tarian tanpa musik di tim Anda. Pasti akan sangat membuka mata. Baiklah, kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktu berharga untuk membedah sumber luar biasa ini bersama kami di eksplorasi mendalam ini. Teruslah bereksperimen, percepat umpan balik Anda, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.